Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Segala pujian yang paling sempurna dan rasa syukur yang paling mendalam kita panjatkan hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabb pemilik dan penguasa semesta alam, dan salawat serta salam yang selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan para sahabatnya yang mulia, dan orang-orang yang selalu menghidupkan sunnah-sunnahnya sampai datangnya hari pembalasan. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali dan Allah berikan kita kesempatan dan waktu luang untuk bisa bersama-sama duduk di dalam majelis ini, majelis ilmu yang kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini adalah merupakan atau dijadikan sebagai salah satu timbangan amal baik kita kelak nanti di hari akhir dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan pada pertemuan satu minggu yang lalu kita sudah masuk kepada pembahasan bab asyirik, dan kita telah menjelaskan tentang apa itu pengertian syirik dan pembagiannya, dan kita sekarang berada pada poin pembahasan tentang permasalahan syirik besar. Dan kita juga sudah jelaskan pengertian tentang syirik besar dan hukumnya, dan kita sekarang ada pada penjabaran dan penjelasan tentang contoh-contoh dari perbuatan syirik besar. Pada satu pekan yang lalu kita sudah sama-sama membahas tentang satu, apa ini, contoh pertama, yaitu menyembelih kurban yang ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita juga sudah separuh membahas tentang bentuk syirik kedua, yaitu takut kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin sebagai pengingat kita ulang lagi sedikit bahwa takut yang dianggap sebagai perbuatan syirik besar atau yang masuk dalam kriteria perbuatan syirik besar adalah takut dalam menyembah, tunduk, patuh, memuliakan, merendahkan diri, yang ini semua dikenal dengan nama khauf sirri atau takut yang tersembunyi. Jenis rasa takut ini tidak boleh dipersembahkan dan dilakukan kecuali hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena ketika seseorang menyembah kepada sesuatu, jelas kan, dipenuhi dengan ketundukan, rasa takut, memuliakan kepada sesuatu yang disembah, merendahkan diri, kekhusyuan yang penuh, rasa harap yang tinggi, rasa cinta yang nanti juga akan kita bahas tentang cinta yang mengandung perbuatan syirik. Nah, semua ini tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan barang siapa mengarahkan atau menunjukkan atau melakukannya kepada selain Allah, maka dia telah terjatuh kepada perbuatan syirik akbar atau syirik besar. Nah, contohnya adalah seperti takut kepada berhala. Itu sudah tidak sepantasnya kita sebagai seorang muslim, ya kan, takut kepada berhala. Dan bahkan kita dapati sebagian orang Islam itu takut kepada berhala-berhala orang-orang kafir, karena dianggap tempat tersebut adalah merupakan peninggalan bersejarah yang dianggap keramat dan angker. Kemudian ketika melewati tempat tersebut atau masuk ke tempat tersebut pun tidak berani macam-macam, akan lewat dengan penuh rasa ketenangan, kekhusyuan, bahkan sambil mengucapkan minta izin kepada penguasa tempat, tempat tersebut, dan lain sebagainya. Yang seharusnya tidak pantas orang-orang yang beriman melakukan perbuatan tersebut. Karena ketakutan kita yang sempurna hanya kita panjatkan kepada atau kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut kepada orang mati, padahal kita tahu orang mati sudah tidak akan bangkit kembali. Sudah Allah tempatkan sendiri pada alamnya tersendiri. Dan tidak mungkin ada orang mati bisa bangkit lagi menemui kita, ya kan? Atau menyerupai kita. Kalau kita menemukan ada sesuatu yang menyerupai orang yang pernah kita kenal dan dia sudah meninggal, yakin 100% bahwasanya itu adalah jin. Tidak mungkin selain dari itu, karena tidak mungkin ruh orang yang mati Allah akan tampakkan kembali atau Allah akan keluarkan kembali. Takut kepada kuburan karena keangkerannya, kekeramatannya, ya kan, dan mitos yang tersebar di kalangan masyarakat. Seperti itu, seperti dekat rumah saya ada sebuah kuburan yang di situ bercampur antara kuburan orang muslim dan orang kafir. Dan banyak mitos dari kecil saya dengarkan. Tapi beberapa kali saya coba sengaja lewat tempat situ, jalan kaki pulang dari rumah bibi. Gak ada apa-apa tuh. Yang satu ceritanya katanya di dalam kuburan, ya kan, sedang ada keramaian. Kemudian yang satu lagi ada cerita lain, ya kan, katanya ditemuin sesuatu, dihadang, kemudian dia berputar-putar di tempat tersebut dan tidak bisa keluar kecuali pada waktu subuh ketika terdengar azan. Jadi jalan lagi, balik lagi ke situ, jalan lagi, muter balik lagi ke situ. Dan sampai ada yang mengatakan bosnya lewat pas 17-an dengar di dalam kuburan sedang ada dangdutan katanya. Masya Allah, orang-orang yang sudah mati pun sedang dangdutan kan. Ini tidak pantas keyakinan seperti ini dimiliki oleh seorang muslim. Kita lewat bolak-balik tengah malam, jalan pulang juga tidak ada masalah. Ketika kita semakin takut, ketika kita semakin percaya, dan ketika kita semakin yakin, syaitan semakin merendahkan kita dan menghinakan kita. Dan memberikan penampilan-penampilan yang menjadikan kita semakin yakin dan percaya. Sedangkan kita sudah diberikan senjata oleh Allah dan Rasul-Nya. Kita punya mu'awwidzatain. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul huwallah. Kita punya ayat kursi yang apabila dibacakan ayat ini tidak mungkin akan kembali lagi. Kita punya surat Al-Baqarah yang apabila dibacakan di rumah syaitan tidak akan masuk selama 3 hari. Kita punya doa yang nanti akan kita pelajari bersama, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ini yang harusnya dihafalkan dan dipraktikkan oleh setiap muslim dan mukmin. ketergantungan kita hanya kepada Allah, ketawakalan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita yakin tidak akan ada yang bisa memberikan manfaat atau menarik manfaat kepada kita, memberikan madharat atau menarik madharat dari kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut kepada para wali, kuburan para wali, dengan keyakinan bahwasanya wali tersebut adalah wali kutub. Ada sebagian orang yang punya keyakinan bahwasanya dunia ini dijaga oleh beberapa wali kutub yang masing-masing menjaga ujung-ujung bumi. Tidak ada sebuah bencana datang kecuali dia berperan. Keyakinan-keyakinan yang betul-betul menyimpang dari tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mereka lebih khusyuk, lebih takut kepada sesuatu-sesuatu yang tadi saya sebutkan, melebihi rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Giliran sholat di masjid, berada dalam masjid, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khusyuk dan ketenangan sama sekali. Tapi giliran pas ziarah kuburan wali, Subhanallah, sampai nangis-nangis, sampai menunduk-nundukkan kepala, berdoa dengan penuh rasa khusyuk. Tapi ketika di dalam sujud, ya kan, tempat paling dekatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pikirannya muter kemana-mana. Tidak ada rasa khusyuk sama sekali, rasa ketakutan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Giliran korupsi, tidak ada rasa takut sama sekali kalau ini adalah bukan merupakan haknya yang tidak boleh diambil. Tapi menyangka bahwasanya ziarah kuburan wali bisa menghapus dosa. Kalau orang Saudi masih mending berbuat maksiat di luar negeri, datang ya kan ke Saudi, walaupun ini anggapan yang salah ya, jelas tidak bisa dibenarkan. Tawaf 7 kali, umroh selesai, dihapus dosanya, enak benar. Tapi mungkin orang kita keyakinannya apa? Ziarah kuburan wali hilang, dihapus dosanya. Belum lagi keyakinan-keyakinan dan apa yang di dalam hatinya, keinginan-keinginan, hajat-hajat yang ingin dia minta, yang sebenarnya itu tidak bisa diminta kecuali hanya melalui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jelas bisa mengarahkan kepada perbuatan syirik besar. Kemudian meninggalkan kewajiban peribadahan seperti jihad atau amar ma'ruf nahi mungkar tanpa udzur karena takut kepada manusia, ya kan, meninggalkan peribadahan karena takut kepada manusia, takut dibilang sok alim. Ini jelas adalah termasuk perbuatan kategori syirik kecil. Karena ingat, Anda melakukan sesuatu karena selain Allah, karena manusia, Anda melakukan perbuatan syirik kecil riya. Dan Anda meninggalkan sesuatu karena takut, ya kan, dibilang Anda sok alim atau nanti sok ibadah, anak saya ibadahnya dilihat orang, Anda juga terjatuh kepada perbuatan riya. Terus bagaimana? Lakukan seperti apa adanya. Kenapa kita harus merasa takut ketika kita melaksanakan peribadahan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketika kita sendirian datang waktu sholat, ya kita melaksanakan sholat. Ketika kita berada bersama dengan teman-teman kita, mungkin sebagian mereka ada yang non-muslim, mungkin ada sebagian mereka yang muslim tapi muslim KTP, gak pernah sholat, datang waktu sholat, ya kita sholat. Ada tamu, ya kita ajak tamunya untuk sholat, karena waktu sholat sudah masuk, ngetehnya nanti habis sholat. Oh, nanti gak menghormat. Loh, bukan menghormat itu. Justru kita dengan meninggalkan ketaatan dan kewajiban kita, seakan-akan kita tidak sedang mempraktekkan agama Allah. Dan justru kita mengajak tamu kita adalah merupakan salah satu sarana dakwah kita. Bukan kita soalin. Tapi datang waktunya kewajiban Allah, datang waktunya perintah Allah, ya kita laksanakan. Nah, perkara ini adalah merupakan hal yang menyebabkan turunnya ayat, sebuah ayat dalam surat Al-Imran ayat 173 di mana Allah berfirman, "Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum." Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, Rasulullah, yang ketika ada orang-orang yang mengatakannya, memprovokasi kepada orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya ini, yaitu orang-orang Quraisy, ya kan? Yang mana ketika itu orang-orang munafikin di Madinah ingin memprovokasi orang-orang yang ada di Madinah dari orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, ingin menakut-nakuti, ya kan? Orang munafik kan penampilannya, casingnya muslim, tapi jeroannya atau alatnya, dalamnya, onderdilnya palsu semua, nggak ada yang asli, ya, seperti HP sekarang di sini kan, terima dari pabriknya, ya kan, mereka bongkar cas-casannya ganti yang bukan asli, tapi mirip seperti yang asli. Ada alat-alat penting yang memang dia ganti, karena kalau dijual lagi bisa berfaedah, udah nggak mikir halal haram, yang penting dapat, ya kan, ribah, dapat keuntungan yang banyak. Nah, casingnya muslim tapi dalamnya kafir. Mereka memprovokasi orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, hati-hati. Innan nasa qad jama'u lahum. Orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Dan tahu kekuatan kaum jahiliyah ketika itu, bersatu dengan orang Yahudi, bersatu dengan orang-orang Kristen Arab, yang mereka semua mengkiblat kepada dua negara adidaya ketika itu, Persia dan Romawi. Ya kan, hati-hati, telah berkumpul untuk menyerang kamu, menghancurkan kamu. Kamu kekuatan yang kecil, enggak ada apa-apanya. Oleh karena itu takutlah kepada mereka. Kemudian Allah Ta'ala mengingatkan orang-orang yang beriman pada ayat selanjutnya, 175, innama dzalikum syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mukminin. Sesungguhnya mereka hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan teman-teman setianya. Jadi setan punya kaki tangan dari golongan manusia yang disebut juga dengan julukan syaitan, karena syaitan itu adalah sebuah julukan yang artinya orang yang dijauhkan dari rahmat Allah. Golongan jin yang kafir dan tidak mau taat kepada Allah dibilang syaitan, atau orang Indonesianya nyebutnya setan, kalau fasihnya syaitan, karena mereka adalah orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah dan tidak mau mengikuti aturan dan tata cara perintah Allah dan ketaatan kepadanya, yang manusianya pun yang tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, maka disebut juga dengan julukan setan, karena dimurkai. Kemudian Allah memperingatkan, sungguhnya mereka hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan teman-teman setianya, fala takhafuhum, maka janganlah kamu takut kepada mereka, wa khafuni in kuntum mu'minin, dan takutlah hanya kepada Allah jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Allah katakan, jika kamu adalah orang-orang yang beriman, karena orang-orang yang beriman tahu tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan madharat, menarik manfaat dan madharat kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberikan, ya kan, apa ini, sakit, kesembuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menghindarkan seorang dari mara bahaya dan memberikan kemaslahatan kepada manusia kecuali Allah. Rezeki, jodoh, semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang yakin, udah jangan takut, rezeki jodoh itu ada di tangan Allah. Tapi ketika dendam bermasalah, awas saya dukuni kamu, saya santet, ya kan, lo haram, gak urusan, yang penting saya puas. Lo kamu tadi ngomong katanya rezeki, kemudian apa ini, jodoh itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa justru kamu sekarang menyelisihi keyakinan kamu yang benar? tidakkah lebih baik engkau minta kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan balasan dengan seadil-adilnya kepada orang yang mendzalimi kamu, mengambil hak kamu. Jangan takut, tidak akan ada yang pernah keluar dari mata Allah Subhanahu wa taala atas setiap hak kezaliman yang diambil dari seseorang. Nah, jadi setan sajalah yang suka menakut-nakuti orang-orang yang beriman, yang suka berbuat maksiat dan durhaka dan kafir hingga mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar dan amal ibadah yang lainnya, jihad, ya kan? Dan yang seperti ini gampang terjadi pada orang-orang yang lemah imannya, tapi orang-orang yang kuat imannya tidak akan mundur. Sedangkan orang, ya kan, yang imannya kuat, maka dia tidak akan takut kecuali hanya kepada Allah. Dan rasa takut terhadap manusia karena lemahnya keimanan seseorang kepada Allah, ini adalah merupakan termasuk ketakutan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Allah taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 10. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi fa idza udhiya billahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Di antara manusia ada sebagian yang berkata dan mengucapkan, kami beriman kepada Allah, mengaku kalau saya beriman kepada Allah, tetapi apabila disakiti karena keimanan dia, ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menganggap cobaan yang datang kepada dirinya itu adalah merupakan siksaan atau sebagian siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, orang itu takut kepada kedzaliman manusia seperti ketakutan mereka kepada azab Allah. Karena itu dia tinggalkan keimanannya. Atau dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Allah Subhanahu wa taala memberitahu dalam ayat ini tentang kedustaan orang-orang yang mengaku beriman dengan lisan mereka, padahal keimanan belum tertancap di dalam hati mereka. Kemudian mereka meyakini apabila mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, cobaan di dunia sebagai pertanda kemurkaan Allah Tabaraka wa taala kepada mereka, karena itu mereka tinggalkan keimanannya. Katanya akan mendapatkan ini dan itu, tapi ternyata ya kan, malah jadi orang Islam susah terus. Saya waktu jadi orang Muslim, ya kan, menyekolahkan anak sulit, cari rezeki sulit. Tapi sekarang setelah murtad. Ya kan, murtad karena sebungkus Indomie, wah datang yang lainnya. Ya kan, karena ujian cobaan mereka merasa, ya kan, oh ini siksaan dari Allah, kemudian dia tinggalkan keimanannya. Ada sebagian orang, ya kan, seperti orang-orang selebritis pakai jilbab, kemudian setelah pakai jilbab lepas lagi, diwawancarai di acara-acara itu kan banyak, cek recek, ada apa semua, ya kan, yang isinya ngumbar isu, yang isinya ngumbar aib orang lain dengan nama apa istilahnya, acara untuk menyenangkan manusia, tipu muslihat, ya kan, seperti itu. Kemudian, loh kenapa dulu jilbaban sekarang lepas jilbab? Aduh, masih belum kuat, masih belum bisa. Saya perlu menjilbabi hati saya dulu sebelum kepala saya. Loh kenapa? Setelah pakai jilbab ujiannya tambah besar, cobaannya tambah banyak. Makanya dilepas biar ujian dan cobaannya, ya kan, ngebalance lagi, standar lagi. Nah, orang-orang seperti ini nggak ingat ini, ya kan, tidak ingat, ya kan, kalau itu adalah merupakan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan keikhlasan dan kebenaran dia dalam mempraktekkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian teman yang kita dapati, ya kan, berjilbab dan dia lulus, ya kan, dengan ranking dan nilai tertinggi di salah satu universitas ternama di Indonesia, sampai sekarang tetap konsisten dengan memakai jilbab dan mendaftar di salah satu perusahaan terbesar, ngeliat, wah bagus sekali, diterima. Ketika itu setelah ngeliat, mau interview pakai jilbab, ditolak. Pakai jilbab, Anda mau diterima sini, lepas jilbab, maaf, saya nggak butuh. Anda suruh saya lepas jilbab, maaf, saya tidak butuh. Allah ngasih rezeki kepada saya, bukan di tempat sini saja. Dan Allah sudah berikan ilmu kepada saya, kan, yang saya akan konsisten dengan ilmu ini, dan saya tidak akan jual agama saya karena saya harus bekerja di perusahaan Anda yang katanya favorit dan hebat. Ma'assalam. Tinggal. Saya enggak butuh. Saya tahu rezeki dari Allah Maha Luas. Subhanallah. Man taraka syai'an lillah awwadahu Allahu bima khairan minha. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah gantikan dengan yang lebih baik. Allah kirim seorang lelaki yang soleh, pintar, memiliki kedudukan yang tinggi, gajinya besar, melamar dia. Model lelaki kayak gini kalau melamar model perempuan yang lebih cantik dari ini bisa dan banyak. Tapi Allah arahkan kepada perempuan tersebut. Seperti kisah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ada salah seorang sahabat Nabi yang tampangnya bukan tampang yang ganteng, biasa hitam. Kemudian dia ingin melamar seorang wanita yang terkenal cantiknya ketika itu di Madinah. Ngomong kepada Rasulullah, minta bantuan kalau bisa, saya ingin melamar perempuan tersebut. Dan lelaki ini terkenal dengan kesolehannya, kebaikan, ketaatannya kepada Allah dan Rasul. Ketika Rasulullah berbicara dengan orang tuanya, dan Rasulullah membuka bahwasanya ada orang yang ingin dan berhasrat untuk mengambil dan meminang anak kamu, siapa ya Rasulullah, udah seneng ini. Disebutkan Fulan bin Fulan. Agak, ya Allah, kok dia sih? Ya kan, padahal istri saya, apa, anak saya kan, waduh, kembangkan kampung. Masa dapatnya dia, gak pantas dong, atau apa. Tapi yang ngomong Rasul. Kata Rasul, saya gak memaksa, cuma menawar. Terus dia minta waktu, pulang ke rumahnya, memberitahu kepada istrinya. Istrinya sempat kaget juga, dan seakan-akan tidak mau menerima anak perempuan yang solehah dengan. Wahai ayahku, apa kata dia? Kalau itu adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikahkan saya dengan lelaki tersebut. Nikahkan. Benar nih kamu? Iya, nikahkan saya dengan lelaki tersebut. Akhirnya dinikah. Jarak 2-3 hari ada panggilan jihad. Berangkat. Lelaki tersebut mati syahid. Mati syahid, kita tahu. Masuk surga tanpa hisab. 100 bidadari Allah persiapkan. Kecuali punya utang, diberhentikan dulu. Dan Allah gantikan juga. Kepada wanita tadi, bukan 1-2-3 orang yang datang untuk melamar perempuan tersebut. Para laki yang ketika itu di Madinah terkenal dengan kegantengannya dan kekayaannya. Man taraka syai'an lillah, meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah gantikan dengan yang lebih baik. Seorang, apa ini? Pahlawan devisa kita di Saudi sini yang bekerja sebagai seorang supir, kemudian dilarang untuk melaksanakan sholat berjamaah, langsung dia letakkan kuncinya dengan igomahnya, dengan KTP Saudinya. Nih, Anda larang saya melakukan sholat berjamaah, ambil silakan dan pulangkan saya sekarang. Walaupun saya harus rugi, sudah membayar berapa? $800 untuk berangkat ke Saudi, modal belum balik. Tapi ketika Anda melarang saya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, enggak ada rasa takut sama sekali. Karena dia tahu rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kontok-kontok sama majikannya hanya sama masalah sholat berjamaah. Subhanallah, datang seseorang, syekh menghampiri, "Kamu enggak mau supir kamu? Saya masjid butuh seorang pegawai." Allah gantikan jadi haris masjid dengan gaji yang lebih besar. Tiap hari 5 waktu megang mikrofon adzan, buka masjid, membersihkan rumah Allah, plus pahalanya selain rezeki dunia. Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu bima khairan minhu. Barang siapa yang meninggal suatu karena Allah, Allah gantikan dengan yang lebih baik. Nah, Ibnu Abbas dan para ulama salaf berkata bahwa ayat ini tadi yang dibacakan berkenaan dengan fitnah murtadnya seorang dari agamanya karena mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu para nabi adalah hamba yang paling berat ujian dan cobaannya. Dan hal tersebut seperti dibuktikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, "Qultu ya Rasulullah ayyun nasi asyaddu bala'an?" Wahai Rasulullah, manusia mana yang paling berat ujian dan cobaannya? Qala, dijawab oleh Rasulullah, al-anbiya, para nabi. Qultu ya Rasulullah thumma man? Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Kemudian dijawab lagi oleh Rasulullah SAW, qala as-salihun, orang-orang soleh. Malah disebutkan orang-orang soleh. Yang lebih berat ujiannya. Terus apakah kita? Kalau begitu kita jadi orang biasa aja deh. Jangan jadi orang yang terlalu soleh, nanti ujiannya tambah berat. Tidak bisa. Kita harus terus berusaha menjadi manusia yang semakin mendekatkan diri kepada Allah. In kana ahaduhum la yubtala bil faqr. Salah seorang dari mereka diuji dengan kefakiran, kepapaan, hatta mayajidu ahaduhum illal aba'ata yahubuha. Sampai, ya kan, di antara mereka tidak memiliki sehelai pakaian yang menutup apa kecuali yang menutupi auratnya. Wa in kana ahaduhum la yufrahu bil bala. Sampai mereka itu, ini istilahnya sampai kepada derajat apa? Merasa senang besar hati dengan ujian dan cobaan yang datang. Jelas berat-berat, tapi dia terima dengan penuh lapang dada karena dia tahu innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang-orang yang sabar itu pahalanya itu Allah suat, dibuka sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang sabar itu lebih mulia daripada orang yang bersyukur. Kenapa? Karena pahalanya tanpa batas, terbuka. Dan Allah janjikan dalam Al-Qur'an, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Allah akan penuhi pahala bagi orang-orang yang sabar tanpa hisab, tanpa batas. Kama yafrahu ahaduhum birraha, seperti salah seorang di antara mereka, ya kan, yang mendapatkan kesenangan dan kemudahan. Bisa kita sampai kepada derajat ini? Oh, sangat sulit. Nabi juga bersabda, ini hadis riwayat Ibnu Majah, dalam hadis lain, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi dirinya, maka Allah akan berikan cobaan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Dan dalam firman Allah surat Al-Ankabut ayat 1-3, alif lam mim, ahsiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja dengan mengatakan dan mengaku saya beriman, saya adalah orang yang bertakwa, sedangkan mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Dan sungguh kata Allah, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahul ladzina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dengan keimanannya dan mengetahui orang-orang yang dusta. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, wajib takut kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mendahulukan selalu keridhaan Allah atas segala keridhaan manusia. Mendahulukan keridhaan Allah atas seluruh keridhaan manusia. Dan dalam ini, hal ini Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban, "Man iltamasa ridhallah bi sakhatin nas, kafallahu mu'natan nas." Barang siapa mencari keridhaan Allah, tujuannya adalah mencari ridha Allah di atas kebencian manusia. Silahkan seluruh manusia benci kepada saya. Tapi itu bukan ukuran bagi saya. Yang penting Allah ridha. Mau dibilang pakai baju kurungan, mau dibilang pakai baju ninja, mau dibilang, ya kan, celana kamu kebanjiran, mau dibilang sok alim, ya kan, sholatnya di masjid secara berjamaah, ya kan, mau diejek, ah kamu gak tahu kamu dulu siapa, ya kan, sama-sama, ya kan, teler bareng sama gua, sekarang mau sok alim, terserah situ mau bilang apa. Yang saya cari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, barang siapa mencari keridhaan Allah di atas kebencian manusia, walaupun manusia harus benci karena mempraktikkan agama Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Maka apa kata Rasulullah di sini? Maka Allah akan meridhoinya dan menjadikan manusia rela dan cinta kepadanya. Kenapa? Karena Allah yang memegang hati-hati manusia tersebut. Allah akan balikan hati-hati manusia yang dulu membencinya berubah menjadi mencintainya. Wa man iltamasa ridhan nas bi sakhatillah, barang siapa, ya kan, yang mencari keridhaan manusia di atas kebencian Allah. Wes, yang penting orang senang, dosa sedikit enggak apa. Tujuannya mencari keridhaan manusia walaupun dia harus menyelisihi agama di atas kebencian Allah. Kan? Wakkalahu Allah azza wa jalla ilan nas. Maka Allah akan membencinya dan menjadikan manusia membenci orang tersebut. Sekali lagi, kenapa? Karena Allah yang memegang hati para manusia tersebut. Kemudian bentuk rasa takut yang kedua, yang tidak apa-apa untuk kita miliki, dan fitrah manusia semuanya juga memiliki rasa takut, ya kan, seperti takut kepada musuh yang mungkin lebih kuat dari kita. Takut mungkin, ya kan, kepada ular, wajar. Takut kepada macan, wajar, ya kan? Takut kepada preman. Kita bukan takut kepada, tapi takut kepada kejahatannya. Karena orang ini udah nggak takut sama Allah. Model orang preman sama Allah aja nggak takut, apalagi kepada sesama manusia. Mereka udah di bawah apa ini, garis sadar. Kadang untuk mempraktekkan kejahatannya mabuk dulu biar otaknya ngeblank dulu. Nah, kita takut karena kejahatan mereka. Ini takut yang wajar, ya kan? Takut kepada api, siapa yang gak tahu sama api, ya kan? Panci panas kita pegang aja tangan, loncat kok. Ini takut yang wajar. Ini takut yang boleh-boleh saja. Dan Allah pun berfirman ketika itu menceritakan tentang Nabi Musa, ya, fakharaja minha khaifan yataraqab. Maka keluarlah Musa dari kota, ya kan, dengan rasa takut, menunggu-nunggu dengan rasa khawatir. Ketika secara tidak sengaja Nabi Musa melerai dua orang yang sedang bertengkar, kebetulan yang satu dari golongan dia, orang Yahudi, yang satunya lagi dari sukunya Fir'aun. Maksudnya melerai, tapi dorongan yang terlalu kuat menyebabkan dia terbunuh. Nah, orang menyangka kan Nabi Musa membela kaumnya dan membunuh orang dari kelompok sukunya Fir'aun. Dan kita tahu kan bagaimana diceritakan tentang kejahatan Fir'aun. Gak ada preman lebih top dari Fir'aun. Sudah sampai mengaku ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Nah, jika rasa takut ini membawa seorang kepada meninggalkan kewajiban atau bahkan melakukan perbuatan dosa, maka akan berubah menjadi dosa. Seperti seseorang takut terhadap sesuatu yang tidak akan mempengaruhinya, melukainya, atau menyebabkan dia, ya kan, apa ini, terkena sesuatu madharat sama sekali, tapi hanya prasangka-prasangka saja, seperti meninggalkan sholat berjamaah, kan. Maka takut tersebut jatuhnya bisa menjadi sesuatu yang haram, ya kan. Saya memang sedang ada perang yang berkecamuk besar, ada apa semua. Nah, mungkin kita keluar ada pelurunya, nyasar ada apa semua. Mungkin kita sholat di rumah ada apa semua. Baru gerimis, ah takut nanti pas, nanti pusing. Payung ada, selama masih memungkinkan untuk kita berangkat ke masjid. Kemudian ada juga di dalam takut ini, apa ini, yang disebut dengan khasyah. Khasyah ini termasuk kategori takut juga. Akan tetapi takut lebih khusus ya gitu. Daripada takut tadi, khauf itu sifatnya lebih luas. Khasyah lebih khusus. Nah, perbedaan antara khasyah ya kan, dengan khauf, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya takut sama. Tapi masing-masing kalimat ini dalam bahasa Arab memiliki makna tersendiri. Makanya perbedaan antara khasyah dengan takut, karena di Al-Quran kadang Allah menyebut kalimat takut dengan khasyah, kadang menyebut dengan kalimat khauf. Ada juga ayat yang disebutkan di situ kalimat khauf dan khasyah. Nanti akan kita baca. Nah, pertama perbedaan antara khasyah dengan khauf, ya kan? Khasyah itu adalah rasa takut yang disertai pengetahuan hal tentang yang ditakutinya. Demikian pula kondisinya. Seperti Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 28, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Kenapa ulama dikatakan sebagai manusia yang paling takut kepada Allah? Hamba yang paling takut kepada Allah. Kenapa? Karena mereka mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal agamanya, belajar tentang hak-hak dan kewajiban dia sebagai seorang hamba kepada Allah. Seperti padi yang semakin berisi semakin merunduk, semakin tahu kebesaran dan kemuliaan Allah, semakin tahu kekuatan Allah, bahwasanya dia tidak ada apa-apanya di hadapan seluruh alam semesta yang Allah ciptakan ini, manusia kecil keberadaannya dan sangat lemah. Satu pusing yang menimpa kita sudah apa, menghentikan seluruh aktivitas kita. Kerja gak enak, tidur gak enak, ya kan? Sakit gigi, walah, udah. Ini baru sakit. Menunjukkan bahwa manusia lemah. Jadi khasyah itu adalah merupakan pengetahuan hal yang ditakutinya, ya kan? Jadi benar-benar tahu tentang kondisi dan keadaan yang ditakuti. Kemudian khasyah, ya kan, disebabkan pengagungan terhadap sesuatu yang ditakuti. Anda tahu Allah dijelaskan bagaimana dalam kitab suci, di dalam hadis-hadis. Berbeda dengan khauf. Khauf itu kadang karena kelemahan sang pelaku terhadap ketakutan yang ditakuti. Saya takut, ya kan? Karena memang saya tahu kelemahan saya nggak mungkin bisa ngalahkan dia. Begitu. Makanya dalam ayat disebutkan surat Ar-Ra'd ayat 21, walladzina yasiluna ma amara Allah bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Pertama Allah sebutkan dengan kalimat yakhshaw. Yang kedua Allah sebutkan dengan kata yakhafun. Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, yaitu tali silaturahmi dan persaudaraan, dan mereka takut kepada Tuhannya. Di Indonesia terjemahkannya takut semua. Dan mereka takut kepada Tuhannya, yakhshawna rabbahum. Kenapa takut kepada Tuhannya digunakan kalimat yakh al-khasyah? Karena mereka tahu keagungan, kebesaran, kekuatan, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhafuna su'al hisab. Dan mereka takut kepada hisab yang buruk. Kita tahu apa hisab yang akan kita dapatkan. Kita kan mendengarnya, ciri-cirinya aja, hati-hati. Orang yang melakukan seperti ini nanti balasannya. Azab di neraka sakitnya seperti ini. Orang yang melakukan perbuatan itu, azabnya seperti ini, kan dijelaskan. Tapi secara hakikatnya, bagaimana nanti rasa? Azab itu tidak tahu. Ini adalah tentang permasalahan takut. Kemudian di antara bentuk dan contoh perbuatan syirik besar yang lainnya adalah berharap kepada selain Allah dalam hal yang tidak ada yang mampu untuk memberinya kecuali Allah. Kita mengharapkan sesuatu kepada selain Allah, padahal tahu sesuatu tersebut tidak bisa diberi dan dipenuhi kecuali oleh Allah. Dia mengharapkan kepada sesuatu dari makhluk untuk memenuhi hajatnya, menghilangkan kesusahannya, menjauhkan dia dari mara bahaya, dan sebetulnya itu semua adalah apa ini, sesuatu yang tidak boleh kita apa ini persembahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal atas ini banyak terjadi saat ini, seperti dilakukan oleh suatu umat, sekelompok manusia kepada ahli kubur yang dibangun di atas kuburannya. Ketika mereka datang berziarah dengan seluruh hajat yang terpendam di dalam hatinya, keinginan-keinginan yang ada di dalam hatinya, yang kebanyakan memang kita rasakan tentang perkara dunia. Seputar perdagangannya yang bangkrut atau yang baru merintis, biar laris, atau yang wartegnya biar ya kan lancar, pembelinya banyak, rasanya lebih enak, ada syaratnya dan lain sebagainya. Duduk dengan penuh kekhusyukan, dengan penuh kerendahan diri, menangis-nangis, padahal kalau sholat sama Allah enggak pernah nangis sama sekali. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'auna 'indallah. Dan mereka menyembah kepada selain Allah, menyembah ya kan selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudharatan kepada mereka dan tidak pula bisa mendatangkan kemanfaatan. Kemudian mereka berkata bahwasanya wasilah-wasilah ini, objek-objek ini, ya kan, bisa memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah tidak bisa memberikan syafaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, berharap kepada makhluk yang berada dalam kemampuan makhluk tersebut boleh saja. Kita berharap kepada sama makhluk dan memang makhluk tersebut mampu. Ya. Pak Edi tolong dong, ya kan, ambilkan air buat saya. Mampu ya? Minta tolong dong, saya nggak ngerti ini, ajari saya. Minta tolong dong, pinjemin duitnya. Ini kan minta tolong juga, tapi dalam batasan yang memang manusia mampu untuk melaksanakannya, gak apa-apa. Tapi kalau minta tolong untuk didatangkan rezeki, dilariskan tokonya, dicepatkan jodohnya, dijauhkan dari mara bahaya dengan mencari tolak bala, ini semua datangnya dari siapa? Dari Allah. Disembuhkan dari sakit, Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri ketika turunnya ayat wa andir ashiratakal aqrabin. Kita lihat Rasulullah ketika turun ayat ini wa andir ashiratakal aqrabin dalam surat Syu'ara ayat 214, dan berilah peringatan kepada seluruh kerabatmu terdekat. Kemudian Rasulullah bersabda, ya ma'syara Quraisy, hai kaum Quraisy, ishtaru anfusakum, belilah diri-diri kalian dengan berbagai amal soleh yang kalian lakukan sendiri. Karena masing-masing akan bertanggung jawab dengan amal solehnya sendiri. Ishtaru anfusakum, belilah diri-diri kalian dengan ketaatan, dengan amal soleh yang dilakukan oleh diri kalian sendiri. La ughni ankum minallahi syai'an. Apa kata Rasulullah? Saya tidak akan dapat menolong kalian di sisi Allah. Ada sahabatnya datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong jadikan saya sebagai orang yang bisa menemanimu di surga. Di surga, kata Rasulullah, oke, bantu saya dengan kamu memperbanyak sujud. Kembalinya kemana? Usaha orang tersebut dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bantu saya, kata Rasulullah, dengan memperbanyak sujud. Rasulullah bisa memberikan hidayah kepada pamannya, Abu Thalib, di saat sakaratul maut berdiri di sampingnya. Wahai pamanku, qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, supaya saya bisa jadikan hujjah, dalil di hadapan Allah bahwasanya engkau telah masuk Islam. Ditimpali oleh Abu Jahal, Abu Lahab, pembesar-pembesar Quraisy, wahai Abu Thalib, mana harga diri kamu akan meninggalkan agama nenek moyang kita? Kacau, jelek nanti nama kamu. Dakwahi lagi sama Rasulullah. Kan Rasulullah punya apa? Hidayah irsyad saja. Taufik dari Allah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Ditimpali lagi oleh orang-orang kufar Quraisy tadi. Diucapkan lagi, la ilaha illallah ya paman, wahai pamanku, ucapkan, sampai meninggal dalam keadaan kafir. Rasulullah tidak bisa berbuat apa? Innaka lan tahdi man ahbab, walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa saja yang kamu kehendaki, tapi Allah yang memberikan petunjuk dan hidayahnya. Rasulullah cuma punya hidayah irsyad. Kemudian Rasulullah panggil, ya Bani Abdu Manaf, wahai suku Abdu Manaf, la ughni ankum minallahi syai'an. Aku, ya kan, tidak dapat menolong kalian di sisi Allah. Kemudian Rasulullah panggil, ya Abbas ibn Abdul Muttalib, wahai pamanku Abbas bin Abdul Muttalib, la ughni anka minallahi syai'an. Aku tidak akan bisa menolongmu di hadapan Allah dari siksa sedikit apapun. Wa ya Sofia ammata Rasulillah, wahai Sofia bibi Rasulullah, la ughni anki minallahi syai'an. Aku tidak bisa menolong kalian di sisi Allah sedikit pun. Kemudian Rasulullah panggil putri kesayangannya, wa ya Fatimah bintu Muhammad, anaknya duta besar Allah. Siapa yang lebih kuat dari Fatimah? Anaknya Rasulullah langsung. Tapi antum lihat keadilan Islam, keadilan syariat Allah. Wahai Fatimah bintu Muhammad, wahai Fatimah binti Muhammad, anak wanita Rasulullah, salini ma syi'ti min mali, mintalah segala sesuatu yang kamu mau dari hartaku. Minta, la ughni anki minallahi syai'an. Aku bapakmu, nabi, kekasih Allah, utusan Allah, tidak dapat menolong sedikit pun di hadapan Allah. Karena yang menolong apa? Amal ibadah kamu sendiri. Ini kita lihat sekarang bagaimana ucapan nabi, ucapan Rasulullah kepada orang-orang yang paling dekat dengan beliau, kerabatnya, pamannya, bibinya, sampai putrinya. Rasulullah menerangkan dan menjelaskan bahwasannya beliau tidak memiliki apa-apa di hadapan Allah, tidak dapat menolong mereka padahal Rasulullah adalah kekasih Allah. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang sangat jauh dari beliau? Bagaimana dengan orang-orang yang manusia biasa, okelah, dikenal kesolehannya, lebih soleh dari Rasulullah, lebih-lebih tidak bisa menolong kerabat mereka masing-masing. Apalagi orang lain. Rasulullah putrinya sendiri saja tidak bisa menolong, amalnya sendiri yang akan menolongnya. Tapi kan kita tahu siapa Fatimah bintu Rasulillah. Wanita solehah, wanita calon penghuni surga. Nyonyahnya penghuni surga. Madamnya penghuni surga. Nah, sedangkan orang-orang yang menggantungkan dirinya kepada Rasulullah, berlindung kepada Rasulullah, meminta pertolongan kepada Rasulullah dengan bertawasul kepada Rasulullah ataupun kepada selainnya dari orang-orang yang dianggap kewaliannya atau kesolehannya, padahal mereka telah terkubur. Jelas manusia-manusia tersebut telah disesatkan oleh setan dan dijauhkan dari jalan yang benar dan hak, karena mereka mengikuti orang-orang yang mengklaim dirinya katanya sebagai para ulama, kemudian dibenarkan, lebih dikuatkan, dibenarkan oleh masyarakat, lalu mereka mengikutinya dan senantiasa mengikuti dan mengulang-ulang permintaannya, ya kan? Dan ketika diperingati dan dikasih penjelasan, diterangkan tentang dalil firman Allah, sabda Nabi, dijawab, oh, ini udah kebiasaan masyarakat. Tuh kiainya juga yang ngajarin kita seperti itu. Seperti kisah yang pernah saya ceritakan kepada antum sekalian, ketika pengalaman saya dengan salah seorang teman saya yang orang Saudi itu, ketika melihat kuburan keramat di Indonesia, kemudian dia penasaran masuk, tujuannya untuk berdakwah dan menasehati juru pun kuncinya, dan ada orang yang di situ, dan seluruh pengunjung yang ada di kuburan keramat itu mukanya terlihat kepada kita dan juru kunci yang sedang berdiskusi. Pak, bapak kalau kesandung manggilnya siapa? Wali ini atau Allah? Allah. Tapi kenapa harus lewat perantara wali ini? Bapak kalau kebelet manggilnya siapa? Allah. Kenapa harus? Kemudian dia jawab, situ Arab ya? Ya memang kita Arab. Ini orang Mekah asli, Pak. Arab. Orang Arab datang ke sini ngajarin kita kayak gini. Nah, situ orang Arab juga datang ke sini ngomong katanya kita salah. Yang ngajarin kita kayak gini juga orang Arab. Arab siapa, Pak? Anda itu mempraktekkan Islam bukan karena melihat orang Arabnya. Kata teman saya tadi, Islam itu dikenal bukan karena orang Arabnya. Islam dipraktekkan bukan karena orang Arabnya. Tunjukkan satu ayat di dalam Al-Quran kalau ada panggilan Allah menyebut Ya Ayyuhal Arab. Ada? Cari, ubek-ubek dalam Al-Quran. Cari satu ayat saja yang manggil Ya Ayyuhal Arab. Yang ada Ya Ayyuhan Nas, ya kan? Dan panggilan para hamba. Barometer Islam bukan Arabnya, betul nabinya dari Arab. Itu hak. Apa privasi Allah? Allah memilih nabi dari bangsa mana saja. Tapi bukan berarti yang jadi barometer dalam Islam itu orang Arab. Abu Jahal Arab, Pak. Abu Lahab Arab. Tapi kita ikuti mereka? Tidak. Jadi kalau ada orang Arab nyeleneh ngajarin bapak yang salah, yang ditolak. Jangan diterima. Yang kita ikuti adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mempraktikkan Islam. Kemudian kita sering dengar ya kan, nah, bacaan-bacaan yang katanya sholawat. Saya bacakan apa ini sholawat apa ini? Ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amami. Ini permulaannya. Budaya yang ditujukan kepada Rasulullah. Ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi. Hai makhluk yang termulia. Betul, Rasulullah makhluk termulia. Tidak kita ingkari. Saya tidak punya tempat berlindung selain Anda. Hah? Loh, tempat berlindung kita siapa? Allah atau Rasulnya? Ketika Rasulullah meninggal, wafat, Umar sempat ngamuk, seakan-akan tidak percaya, marah kalau Rasulullah itu meninggal. Kemudian Abu Bakar keluar dan mengingatkan kepada Umar. Ingat, kalau Rasulnya mati, apakah kita nyembahnya Rasul? Kita nyembahnya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul yang dahulu pun diutus sama Allah meninggal dan wafat. Apakah bisa dibenarkan menyandangkan salah satu dari hak yang tidak boleh kita persembahkan kecuali hanya kepada Allah, kita berikan kepada Rasulullah? Saya tidak punya tempat berlindung kecuali kepada Anda. Siwaka inda hululil hadithil amami. Anda adalah kunci pemecahan segala bala yang menjalar secara umum. Bisa dibenarkan ini? Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Ya Rabbi bil Mustafa. Dari kecil kita dengerin itu. Wahai Rabbku, melalui Mustafa balik maqasidana, sampaikanlah hajat-hajat dan maksud kita. Waghfir lana ma madha, dan ampunilah dosa-dosa yang telah lalu. Melalui doa kepada Allah, melalui Rasulullah tawasul dan lain-lainnya, dari ucapan-ucapan ya kan yang mengandung kesyirikan, sholawat-sholawat baru yang tidak pernah kita kenal tuntunannya dari Rasulullah, ya kan. Mereka menggantungkan sesuatu kepada yang tidak berhak untuk digantungkan. Sedangkan hal yang bermanfaat jika dihubungkan dengan Rasulullah SAW adalah apa? Beriman kepada Rasulullah dan mengikuti segala ajaran Rasul. Ini yang bermanfaat, ya kan? Sedangkan berdoa kepada Rasulullah, menaruh harapan kepada Rasulullah, menggantungkan diri kepada Rasulullah, takut kepada Rasul. Kita takut kepada Rasulullah kalau kita meninggalkan tuntunan dan ajarannya, karena ketika itu kita akan mendapatkan murka dari Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan, kalau kalian benar-benar pengakuan cintanya kepada Allah, kecintaan Anda tidak akan dianggap sempurna sampai kalian apa? Mencintai Rasulullah. Kecintaan kepada Rasulullah tidak akan dianggap sempurna sampai kita mempraktekkan tuntunannya sesuai seperti apa yang Rasulullah ajarkan, tularkan kepada para sahabatnya. Ya kan, kalau seperti tadi itu adalah merupakan perbuatan syirik besar dan penyebab semakin jauhnya mereka dari Rasulullah SAW dan semakin jauh untuk selamat dari siksa Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian jika seorang mengingkari mereka, ini masalahnya, maka mereka akan membantah dan mengatakan bahwa orang seperti itu tidak mengetahui hak dan kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ilmunya cetek, tidak tahu bagaimana menghormati Rasulullah SAW. Mereka tidak tahu itu. Itu Wahabi nggak tahu. Kenapa? Nggak tahu kalau Rasulullah itu sayyidul kaum, pemimpin kaum, dan bahkan bukan kaum manusia saja, sama jinnya sekalian. Bahwasanya manusia tidaklah diciptakan kecuali karena Rasulullah. Rasulullah itu diciptakan dari cahaya arsnya Allah. Orang yang belajar ketawa dong, Pak. Manusia diciptakan karena apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan jin dan manusia untuk apa? Beribadah kepada Allah. Dan Allah utus Rasulullah adalah untuk menegakkan peribadahan yang benar kepada Allah, mengajarkan tuntunan ibadah yang benar kepada manusia, memberitahu, memberikan pencerahan kepada manusia bagaimana tata cara ibadah yang benar kepada Allah. Bukan seperti keyakinan mereka dengan hadis-hadis palsu dan maudhu'nya diciptakan dari cahaya arsy Allah. Rasulullah manusia biasa atau malaikat? Siapa yang diciptakan dari cahaya? Malaikat. Rasulullah terlahir dari mana? Dari Aminah, yang juga manusia seperti para nabi yang juga pernah diutus sebelumnya. Dan yang menikahi Aminah siapa? Abdullah bin Abdul Muthalib, manusia biasa juga. Kok Anda bisa mengatakan diciptakan dari cahaya arsy? Mereka membohongi orang-orang awam dengan hal-hal dan keyakinan-keyakinan nyeleneh seperti tadi, lantas orang-orang jahil mempercayainya, sedangkan orang-orang mukmin, ya kan, akan condong dengan perasaannya untuk mencintai Nabi Muhammad SAW, tapi setiap insan wajib mengesampingkan perasaannya dan wajib mengikuti segala hal yang ditunjukkan oleh kitab dan sunnah dan dikuatkan dengan akal yang sehat, yang selamat dari syubhat, keraguan-keraguan dan hawa nafsu. Satu lagi sebagai contoh adalah hadis dari Anas bin Malik yang menjelaskan tentang kejadian perang Uhud, ketika dalam perang tersebut Nabi terluka, giginya pecah, pipinya sempat sobek karena baju tamengnya ada yang masuk, karena ada salah seorang yang kan dari orang kufar Quraisy yang berusaha memukulkan dengan batu kepada muka Rasulullah SAW ketika itu. Antum lihat bagaimana Rasulullah terluka, giginya pecah. Kemudian Rasulullah ketika itu mengatakan dan bersabda, kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyyahum wa kasara ruba'iyatahu wa huwa yad'uhum ila Allah fa anzalallahu ta'ala laisa laka minal amri syai'. Rasulullah ketika itu bersabda, bagaimana bisa bahagia dan sukses sebuah kaum yang melukai nabinya dan Rasulullah mendoakan mereka. Lalu Allah turunkan ayat apa? Teguran kepada Rasulullah, laisa laka minal amri syai', tidak sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka tersebut. Bala, madharat, kesulitan, kebahagiaan, siapa yang menurunkan? Allah. Tidak ada campur tangan sedikit pun dirikan. Langsung Allah tegur. Ini adalah seorang nabi yang terluka wajahnya, pecah giginya di perang Uhud. Jika Rasulullah memiliki kemampuan untuk mengendalikan sesuatu urusan, niscaya Rasulullah dapat mencegah mara bahaya, ya kan, sebelum datang dan mengenai dirinya. Tetapi yang kita dapati, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak memilikinya dan segalanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, lantas bagaimana dengan mereka yang meminta beliau untuk menghilangkan mara bahaya? Rasulullah sendiri tidak bisa menghilangkan mara bahaya dari dirinya. Buktinya ketika perang Uhud beliau terluka. Pecah giginya. Rasulullah juga sakit. Bagaimana dengan orang-orang yang meminta kepada Rasulullah untuk menjauhkan dirinya dari mara bahaya, mendatangkan manfaat baginya, ya kan? Jika Nabi tidak memiliki hal tersebut, lalu bagaimana dengan orang-orang yang mengkultuskan, menyembah, ya kan, tempat-tempat yang dikeramatkan, kuburan-kuburan para wali, ya kan, atau bahkan memiliki keyakinan-keyakinan, ya kan, dengan malaikat. Dan Rasulullah SAW bersabda dan mengatakan, bagaimana mungkin suatu kaum melukai nabinya akan bahagia dan sukses? Maka Allah menjawab langsung perkataan beliau dan menerangkan bahwa beliau tidak memiliki sesuatu pun dari kekuasaan tersebut. Itu mutlak milik Allah. Semuanya milik Allah yang maha pencipta, maha pemberi rezeki, maha pengatur alam raya, maha mengetahui segala sesuatu yang gaib, yang terang, ya kan, dan yang tersembunyi. Dan Allah sajalah yang mengetahui akibat setiap segala sesuatu. Jika Nabi tidak memiliki sesuatu apapun dari perkara tersebut atau perkara di atas tadi, bahkan semuanya adalah milik Allah dan di tangan Allah, maka selain beliau pun adalah lebih dari itu. Dan Allah berfirman memerintahkan nabinya untuk mengatakan kul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massaniya su' in ana illa nadhiru wa basyiru liqaumi yu'minun. Katakanlah aku tidak berpuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menarik kemadharatan, ya kan, yang dikehendaki oleh Allah, dan sekiranya aku mengetahui tentang perkara yang gaib, tentulah aku akan perbanyak dengan melakukan kebajikan, dan aku tidak akan ditimpa kemadharatan. Aku tidak lain hanyalah pemberi petunjuk dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Surat Al-A'raf ayat 188 ini menjadi pegangan kita. Satu lagi surat Al-An'am sebelum saya tutup, qul la aqulu lakum indi khazainullah. Katakanlah wahai Muhammad kepada umat manusia, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa Rasulullah memiliki perbendaharaan Allah, khazanah Allah, wala a'lamul ghaiba, dan aku tidak mengetahui tentang yang gaib, wala aqulu lakum inni malak, dan tidak pula aku mengatakan kepadamu bahwa aku ini malaikat. Kok bisa dikatakan diciptakan dari cahaya arsy? In attabi'u illa ma yuha ilayya. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Ini jelas, ya kan? Saya cukupkan sekian dulu. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita untuk menambah kedekatan kita dan pengetahuan kita dalam memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan jauhi larangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedikit. Langsung aja baik ya. Ya, benar lagi, benar lagi. Sini ya. Kembali. Tarik. Silakan sambil menyimpan kita. Nah, ini potret mereka yang beribadah kepada kuburan. Saya ingin bedakan dan jelaskan kepada Anda mana yang Muslim, mana yang Yahudi, dan mana yang Kristen. Ini orang mana ini? Yahudi. Sedang apa? Sedang ngalap berkah di kuburan. Ya kan, baca kitab sucinya Talmud, ya kan, yang namanya Talmud, yang katanya konon kuburannya adalah kuburannya siapa? Nabi Daud. Ya kan, nggak tahu tepatnya di mana, tapi yang jelas sepertinya di daerah ini kan Palestina. Nah ini mungkin ibu-ibu juga bisa melihat dari televisi bagaimana orang Yahudi sedang alak berkah di kuburannya yang disangka sebagai Yahudi. Nah ini lihat nih. Bahkan di petok-petoknya sedang baca kitab Talmud di sisi kuburan. Ngaji mereka di sisi kuburan. Jangan dikira enggak ngaji. Dia kan jenggotan juga, panjang jenggotnya. Seperti itu lihat, bahkan lebih enggak rata dari jenggot orang Islam. Nah, ini siapa ini? Islam. Orang Islamnya enggak kalah. Ikut bertawasul, bertabaruk di sisi kuburan. Apa bedanya sama yang pertama tadi? Cuma beda kitab suci ya. Prakteknya sama. Hah? Lihat. Iya. Sejelas orang Syiah. Nah ini orang Syiah juga. Wanita Syiah sedang sujud di kuburan-kuburan. Ah siapa ini? Oh, pembawa sensasi dunia. Ini tuntunan Rasulullah. Ini pernah dilihatkan di Metro TV. Yang dilihatkan di Metro TV, di TV One, wah sedang tidur di karpet, ya kan? Karpetnya dari plastik, kemudian baju oblongnya bolong. Wah, betul-betul pemimpin yang sangat rendah hati, nggak tahu madu dikasih racun. Betul, pangeran-pangeran saya bukan membela pangeran Saudi ya, maksiat, telanjang sekalian, oke. Tapi dosa ditanggung sama mereka sendiri. Dan itu sebatas kemaksiatan. Dan kita tidak sepakat dengan ini. Tapi kalau ini, sholat di mana? Nah ini, gurunya. Perhatikan tanah kecil yang berasal dari tanah Karbala yang dijadikan alas untuk sujud. Nah ini di Indonesia ini, tradisi Paskah di Kalimantan Tengah. Selain selalu menyelenggarakan karnaval atau pawaian di jalan, mereka punya kebiasaan ziarah ke makam yang biasa dilakukan banyak orang pada siang hari itu. Ya kan? Tetapi tradisi di sini berbeda. Pada malam Paskah Sabtu Suci, orang-orang berbondong-bondong mengunjungi makam keluarga mereka untuk menyalakan lilin dan menaburkan bunga di atas makam. Kalau kita nyekar. Atau pas mau Ramadan. Atau lebaran, ya kan? Di situ berkumpul. Ya kan, sepanjang malam hingga subuh. Pada waktu subuh sekitar 5 pagi mereka mengadakan ibadah Paskah di dekat makam hingga subuh pada dipasang tenda. Biasanya gereja yang membuat tenda itu untuk ibadah. Tidak heran jika Minggu Paskah jam reguler gereja-gereja terutama GKE Gereja Kalimantan Evangelis hanya didatangi sedikit jamaah karena mereka rata-rata beribadah subuh di kuburan tadi. Nah, apa beda kita sama mereka? Di kita ada yang buat tenda, dikirim makanan dari rumah. Iktikaf di mana? Di kuburan. Iktikaf syariatnya di mana? Di masjid 10 hari terakhir. Iktikaf nggak pernah nih, iktikaf di kuburan. Nah ini orang mana? Jelas pembucuk juga punya ritual di kuburan. Ya kan, acara mereka khusus makanan, dodol ranjang, ya kan. Acara cingbing yang biasanya jatuh pada 5 April. Namun ada juga yang melakukan 10 hari sebelum dan 10 hari sesudah hari raya. Hanya layaknya perayaan Imlek masih tetap dilaksanakan untuk berkumpul keluarga menghormati arwah para leluhur sebagai tanda bakti kepada orang tua atau mengingat anggota keluarga yang telah meninggal. Dan kita di Islam sudah diajarkan bagaimana cara bakti kepada orang tua ketika mereka sudah meninggal. Sahabat tanya, ya Rasulullah, bakti kepada orang tua ketika masih hidup saya tahu, tapi ketika meninggal bagaimana cara saya berbakti? Itu sudah diajarkan sama Rasulullah. Apakah dengan itikaf di kuburan melaksanakan perbuatan yang bid'ah gak diterima? Apa kata Rasulullah? Ya kan? Cari, sambung tilah silaturahmi, ya kan, kepada saudara-saudara bapak ibu, kunjungi mereka, muliakan mereka, bantu mereka. Kalau kita punya zakat, siapa yang lebih berhak pertama menerima? Mereka. Nah, ketika kita ngasih bibi kita, sedangkan dia adalah orang yang kesusahan, atau paman kita, sedangkan mereka adalah orang yang kesusahan, ini orang tua kita dapat pahalanya. Jangan dikira, cari teman-teman dekatnya orang tua, sambung tali silaturahmi. Kebaikan yang sudah pernah dilakukan oleh mereka, lanjutkan. Doakan, lebih jelas didoakan. Belum haji dihajikan, belum umroh diumrohkan. Kalau masih punya utang, bayarkan utangnya. Ada puasa nadarnya, lakukan puasa nadarnya. Punya utang puasa yang wajib, ya kan, puasakan. Jelas. Nah, jelas orang Yahudi bagaimana mereka membaca Al-Quran, Talmud, kuburan-kuburan mereka, ya, karena ini si Eneng itu sebagai umat Islam juga ada juga yang membaca Al-Quran Yasin di kuburan sama seperti itu, yang jelas. Apakah agama Islam tidak ada bedanya dengan agama yang lain? Padahal apa yang Rasulullah katakan? Ya kan Rasulullah bersabda, "Ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhiduha quburan." Jadikanlah sebagian dari salat kalian di rumah kalian dijadikan, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. "Ala fala tattakhidul qubura masajida fa inni anhaakum an dzalik." Ingat, maka janganlah kalian semua menjadikan kuburan sebagai masjid, tempat ibadah, karena sungguhnya aku melarang kalian untuk melakukan perbuatan tersebut. Apa makna hadis ini? Dalam hadis lain, "La taj'alu buyutakum kuburan wa la taj'alu qabri aidan," kata Rasulullah. Janganlah kau jadikan rumah-rumahmu sebagai kuburan, sepi dari ibadah, dan jangan kau jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan, hall, nyekar, dan lain sebagainya. Dengan jelas, banyak pak. "Laisa minna man tashabbaha bi ghairina," bukan termasuk golongan kami orang yang menyerupai selain dari kami. "Man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum," barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia termasuk dari darinya. Jelas. Nah, nanti bisa ambil ini di, ada juga haulan kematian versi Yahudi. Antum bisa ambil di alamat hijrah dari syirik dan bid'ah, blogspot.com. Salah satu situs yang banyak menjelaskan kepada kita. Padahal kita diperintahkan untuk berbeda dengan mereka. Wallahu a'lam. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.